Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalam syafi'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Dalam ma'alif rahimahullah ta'ala nafa nabihi wa bilum fitarina amin. Summa innal qawadiha wal awarida allati ta'ridu li usuliha minal bid'i wa syukuki wal itirabi fi amril akhirah yajri majra ma ya'ridu fi usuli syajari minal afati wal ahlakil madhumah wal ma'asi tajri minha majra ma yaqa'u li furu'i syajar wa awsaniha minal awarid. Kemudian al-gawadih, jamaknya gawadih, sesuatu yang merusak. Wal-awarid, sesuatu yang datang, merintangi. Allati ta'ridu li usuliha, yang datang mengenai kepada batang pohonnya. Yang diumpamakan sebagai keimanan. Apa itu gawadih dan awarid itu? Sesuatu yang dapat merusak dan sesuatu yang datang tiba-tiba yang dapat merubah. Itu al-bid'ah, sesuatu yang bid'ah. Wasyukuk, sesuatu yang meragukan. Wal-ittirab, sesuatu kegelisahan. Fi amril akhirah, dalam urusan akhirat. Yang demikian itu kedudukannya sama seperti kedudukan yang datang untuk merusak kepada batang pohon itu. Sama seperti segala macam penyakit hati dan akhlak yang tidak terpuji. Wal ma'asi, sedangkan maksiat-maksiat itu kedudukannya berlaku di dalam pohon itu, perumpamaannya. Tajri minha majra ma yaqa'u li furu'i syajara wa aqsaniha, yaitu yang dapat merusak kepada cabang-cabang pohon itu dan dahan-dahannya, bukan asal-usulnya. Jadi yang bisa merusak asal-usul keimanan itu adalah bid'ah dan keraguan di dalam agama. Sedangkan maksiat, akhlak yang tidak baik itu dapat merusak kepada dahan-dahan dan cabang-cabangnya. Fala jarama angkana alladhi yaktihu fil asli wa yuhinuhu adarru ala syajarah aksasiran minalladhi yakawu ala al-furuq. Maka tidak diragukan lagi bahwasanya yang dapat merusak ke batang pohonnya itu dan melemahkannya adar, lebih membahayakan kepada pepohonan kasiran, lebih banyak daripada yang hanya merusak kepada dahan dan cabangnya. Walihada, oleh karena itu adu ma'amrul bid'ah. Jadi urusan bid'ah itu sangat agung di dalam urusan keimanan seseorang. Wasyakku fil yaumil akhir, begitu pula keraguan di dalam urusan hari akhir. Wakana ala sahibi, dan yang demikian itu kepada pelakunya lebih membahayakan daripada maksiat dan juga melakukan sesuatu yang diharamkan dalam agama. Nas'alullah al-afiyah, semoga Allah menyelamatkan kita semuanya. Dan kita minta kepada Allah Ta'ala wal wafa' ala Islam, meninggal dalam keadaan Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi masih kita berbicara tentang keimanan. Keimanan oleh Alhamdulillah Haddad diibaratkan sebagai pepohonan, di mana pohon itu tentunya terdiri pada batang, batang pohon. Kemudian terdiri daripada cabang-cabang pohon yang merintang itu. Lalu kemudian ke dahan-dahannya, lalu kepada daun-daunnya. Maka yang dapat merusak pepohonan itu ada dua macam. Ada merusak langsung kepada pokoknya, dasarnya, pongkahnya, sampai ke akar-akarnya. Ada juga yang merusak hanya dahannya maupun cabang-cabang pohonnya itu. Maka di sini dikatakan bahwasanya yang dapat merusak kepada pongkahnya dan akarnya serta batang pohonnya itu lebih berbahaya daripada yang merusak hanya di dahannya saja. Dahannya itu kalau rusak, belum tentu dia akan mati. Tapi kalau sudah batangnya yang dirusak, maka pasti akan mati pohon itu. Karena sudah rusak pongkahnya, rusak akar-akarnya. Nah, jadi di sini katanya, yang merusak kepada batang pohon itu adalah hal-hal yang bersifatkan bid'ah. Fem, dengan tanda kutip di sini, bukan bid'ah seperti yang di kuar-kuarkan atau dibesar-besarkan dan didakwahkan serta diserukan oleh sebagian golongan yang mengaku ahli sunnah wal jamaah, yang mengatakan bahwasanya kita pengikut Wali Songo ini merupakan ahli bid'ah. Tidak. Karena bid'ah itu kita kategorikan ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Apa sih bid'ah? Bid'ah itu adalah sesuatu yang baru, yang terjadi, tidak terjadi pada zamannya Nabi. Itu namanya bid'ah. Sesuatu yang baru. Nah, sedangkan bid'ah itu dikategorikan sebagai bid'ah itu ada dua, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Bid'ah sayyi'ah ini yang dilarang. Apa bid'ah sayyi'ah? Bid'ah sayyi'ah itu yang terkait dengan akidah, misalnya, atau terkait dengan perilaku, terkait dengan tindakan sehari-hari dan sebagainya, yang tidak terjadi dan tidak disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan berarti sesuatu yang baru itu berarti semuanya itu dolalah. Misalnya seperti maulid Nabi, nggak ada zamannya Nabi maulid, ya kan? Begitu pula tahlilan, acara Isra Mi'rajan, 17 Ramadan, ada acara panuzulul Quran. Nah, itu memang nggak ada zamannya Nabi, nggak ada, berarti beda. Memang. Jadi kalau kita melihat dari satu sudut saja, maka itu berarti telah membuat sempit ruang gerak agama ini. Oleh karena itu, maka di sini harus kita bedakan ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Bid'ah sayyi'ah itu yang dikatakan wa kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin fin finnar. Tapi bukan semua bid'ah itu dolalah. Dan buktinya, sholat terawih yang kita laksanakan ini kan bid'ah. Jadi sholat terawih yang kita laksanakan itu pernah memang dijalankan oleh Nabi SAW. Begitu Nabi SAW melaksanakan sholat qiyamul lail pada malam suatu malam Ramadan, maka banyak sahabat Nabi yang ikut. Kemudian hari kedua tambah banyak, hari ketiga penuh, hari keempat begitu. Hari kelima ditunggu sama sahabat Nabi. Kok Nabi gak keluar juga? Sampai tengah malam, bahkan sampai mendekati sahur. Akhirnya mereka sholat-sholat sendiri, lalu kemudian diantarkan tuh sama kakak. Kemudian sholat sendiri. Kemudian tidak ada lagi sholat tarawih itu. Zamannya Nabi tidak ada lagi. Ketika ditanya oleh Nabi, kepada Nabi, oleh sahabat Nabi, ya Rasulullah, semalam itu sahabat-sahabat Nabi itu kumpul semuanya siap untuk melaksanakan sholat tarawih bersamamu. Tapi kenapa engkau tidak keluar? Maka Nabi SAW menjawab, ya kalau aku keluar, takut sampai sholat tarawih itu menjadi wajib. Nah, kalau wajib, maka kalian pasti tidak akan mampu. Nah, jadi justru Nabi SAW meninggalkan sholat tarawih itu karena rahmatan li ummatih. Takut sampai diwajibkan. Karena rahmatnya itulah, makanya kemudian tidak dilaksanakan lagi oleh Nabi SAW. Tapi Nabi SAW melaksanakannya sendiri. Jadi sholat tarawih itu, dalil utamanya itu adalah man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Jadi kalau kita sholat tarawih, insya Allah berarti dosa kita yang lalu diampunkan. Jadi besar pahalanya, asalkan karena Allah, bukan karena peraturan, bukan karena takut pada peraturan, tidak, tapi karena Allah kita jalankan. Tisaban, jadi iman wah tisaban, tanpa ada pamrih, tanpa ada keinginan tujuan sesuatu selain mencari ridho Allah SWT. Yang demikian itu akan menjadikan seseorang yang menjalankannya itu akan mendapatkan ampunan daripada Allah SWT. Kemudian zamannya Syekh Abu Bakar juga seperti itu, tidak dilaksanakan tarawih tapi sendiri-sendiri. Giam Ramadan itu namanya. Kemudian zamannya Syekh Umar bin Khattab, ketika dia melihat habis sholat isya mereka sholat sendiri-sendiri banyak, tapi sendiri-sendiri. Maka dia itu punya inisiatif. Alangkah baiknya kalau seumpama mereka semuanya dikumpulkan dengan satu imam. Di antarkan, antarkan satu. Ada yang berdiri, antarkan. Itu sama kakak. Paham? Nah, jadi kemudian mulai saat itulah kemudian mereka sholat jamaah tarawih itu. Ketika mereka sholat jamaah, maka Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan nikmatul bid'atu hadhi, sebaik bid'ah itu adalah ini. Nah, jadi setelah itu berlangsung, kemudian berlangsung sampai pada zamannya Imam Ali Karmalaja, ketika dia itu melihat mereka semua itu melaksanakan sholat jamaah ketika sholat tarawih, maka Sayyidina Ali itu sempat mendoakan Imam Ali dengan mengatakan rahimallahu Umar wa nawwarallahu qabrah, semoga Allah merahmati Umar dan semoga Allah menyinari kuburannya sebagaimana kama nawwara masajidana, sebagaimana masjid-masjid kami jadi terlihat bercahaya. Terlihat bercahaya karena salat tarawih. Nah, itu. Nah, itu bid'ah. Dilakukan oleh sahabat Nabi. Nah, gitu. Oleh karenanya kan sebagian golongan enggak mau salat tarawih karena apa? Imam Ali mengatakan demikian, bukan tarawih itu yang menciptakan Sayyidina Umar. Umar musuh, nah, gitu. Bagi sebagian golongan itu. Paham? Nah, tapi begitulah, itu salah satu contoh lihat bid'ah itu. Ya bukan semua bid'ah, tapi bid'ah yang dolalah, bid'ah yang menyesatkan, bid'ah yang menjauhkan kita daripada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau bid'ah maulid, coba lihat dari awal sampai akhir peringatan maulid, ada sesuatu yang menyesatkan atau sesat? Gak ada. Kayak kita berziarah ke kuburan, kita minta kuburan, gak ada orang. Seawam-awamnya orang ketika datang berziarah kepada seorang wali, tanya kepada dia, dia minta sama kuburan, gak ada. Tapi minta kepada Allah melalui dia, gitu. Minta kepada Allah Ta'ala dengan tawassul kepada si fulan yang wali itu. Jadi bukan melakukan sebuah kesyirikan. Itu bukan sesuatu yang bid'ah. Gitu. Karena Nabi SAW di dalam hadisnya mengatakan zuru. Jadi zurul maqabir. Jadi hendaknya kalian itu berziarah kepada kuburan-kuburan untuk apa? Mendoakan mereka. Nah, berarti kan diperintahkan dari Nabi SAW. Apalagi setelah kita membaca Al-Quran, baca tahlil, membaca tasbih, membaca takbir, itu kan kita hadiahkan. Kalau sudah kita hadiahkan, itu menurut semua ulama, bahwasanya itu hukumnya sampai kepada si mayit. Nah, kalau yang diragukan itu, kalau soal kita itu datang ke kuburan, kemudian kita baca Al-Quran, tanpa kita hibahkan, hadiahkan pahalanya, itu yang jadi masalah. Gitu. Tapi walaupun demikian, sebagai ulama mengatakan itu tetap sampai kepada ahli kubur yang ada di bawah itu. Apalagi kalau seumpama kita hibahkan. Makanya namanya doanya itu doa wahbah. Jadi doa tahlil itu doa wahbah namanya itu. Nah, jadi di sini bukan semua bid'ah. Paham? Tapi semua bid'ah yang menyesatkan, semua bid'ah yang menjauhkan kita daripada Allah dan Rasulnya, itu yang menyesatkan. Seperti apa? Nah, seperti sinetron, TV, ya itu bid'ah itu. Menyesatkan itu gitu. Ngerti ya? Apalagi seperti sekolah-sekolah umum yang enggak ada pendidikan agamanya, itu bid'ah gitu. Nah, kalau ada agamanya seperti pondok itu enggak ada di zamannya Nabi. Tapi yang semacam ini dianggap seperti ahlus sufah. Siapa ahlus sufah itu? Mereka itu yang berjumlah 200, kadang-kadang 100, kadang-kadang 90. Nah, yang mereka itu makan dengan makannya Nabi. Kalau Nabi tidak makan, mereka tidak makan. Nah, itu kan sama seperti anak pesantren gitu. Yang dipimpin langsung oleh kiainya gitu. Nah, jadi yang semacam ini karena walaupun tidak ada zamannya Nabi, tapi ini sesuatu yang baik. Ma ra'ahul muslimuna khairan fa huwa khair. Apa yang dianggap oleh kaum muslimin semuanya itu baik, nah itu baik. Nah, berarti apa? Berarti ada celah untuk kita keluar dan melakukan sesuatu yang bid'ah, tapi itu bid'ah hasanah, bukan bid'ah sayyi'ah. Nah, kalau semua bid'ah itu dolalah, semua bid'ah itu di neraka, semua bid'ah itu menyesatkan, ya susah kita hidup sekarang. Ini mik bid'ah, nggak boleh dong, haram, kita dosa. Kalau kita minum kopi, nggak boleh, nggak ada kopi hitam zamannya Nabi, bid'ah itu. Naik pesawat nggak boleh, bid'ah. Naik mobil nggak boleh, nggak ada zamannya Nabi mobil, bid'ah. Kita bikin musola seperti ini nggak boleh, dulu nggak ada atapnya, ini ada atapnya sekarang, nggak boleh, bid'ah. Semuanya bid'ah, repot gitu. Jadi terlalu sempit. Nah, jadi selalu didengungkan itu adalah hadis kullu bid'atin dhalalah. Emang enggak ada hadis lain apa? Itu saja yang dibawa-bawa gitu. Sudahlah. Jadi kita itu harus yakin dengan apa yang telah dibawa oleh guru-guru kita. Jadi Nusantara ini adalah bumi ahli sunnah wal jamaah. Bukan semua ahli sunnah wal jamaah, tapi ahli sunnah wal jamaah yang berbasiskan kepada NU, yang guru-gurunya, ulamanya itu belajar kepada siapa? Wali Songo. Wali Songo itu siapa? Wali Songo itu adalah keluarga Nabi, cucunya Nabi. Paham? Jadi yang semuanya itu, paham, itu belajarnya daripada keluarga Nabi. Dan keluarga Nabi itulah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, "Masalu ahli baiti kama sali safinati Nuh, man raqiba naja wa man lam yarkab gharik wa hawa." Jadi keluargaku itu sama seperti perahunya Nabi Nuh. Tahu perahunya Nabi Nuh pada zaman tufan? Pada waktu Allah Ta'ala menurunkan sebuah bencana alam yang mendunia semuanya. Apa itu? Air yang sampai membuat banjir seluruh alam semesta pada waktu itu. Gak ada yang bisa menyelamatkan. Gak ada gunung yang paling tinggi. Gak ada yang bisa menyelamatkan. Kecuali apa? Perahunya Nabi Nuh. Yang naik perahu itu selamat. Yang gak naik pasti tenggelam. Nah, maka di saat-saat banyak kesesatan, di saat-saat banyak fitnah yang menyebar, maka di saat itulah yang bisa menyelamatkan itu adalah keluarga Nabi. Nah, jadi yang membawa akidah kita, yang menyuruh kita ziarah, yang menyuruh kita haulan, yang menyuruh kita maulidan, itu siapa? Wali Songo itu. Nah, paham? Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi kita harus yakin bahwasanya apa yang dibawa oleh Wali Songo itu adalah sesuatu yang ada nasnya, ada dalilnya. Paham? Sementara yang orang yang baru, yang mengharamkan dan sebagainya, memusyrikkan, bahkan mengatakan orang yang hadir maulid itu dosanya sama seperti orang lebih dosa daripada orang yang melakukan riba katanya. Bahkan orang yang makan itu lebih najis daripada makan daging anjing dan babi. Baik, itu sangat tidak pantas ya semacam itu. Nah, ahli sunnah wal jamaah tidak pernah mengkafirkan orang. Tapi mereka gampang sekali mengkafirkan. Jadi ikut mereka. Jadi ikut mereka tapi ikut para salafun saleh yang enggak suka mengkafirkan, kita enggak pernah mengkafirkan. Kecuali secara golongan mungkin kalau mereka mempunyai keyakinan semacam itu, iya. Tapi perorangan tidak. Itulah ahli sunnah jamaah yang mencari keselamatan diri baik di dunia maupun di akhirat nanti. Itulah mazhab ahli sunnah wal jamaah yang dibawa, yang diprakarsai, yang dibawa dan diajarkan oleh para wali songo yang mengislamkan Nusantara ini. Jadi Islam Nusantara ini adalah Islam ala ahli sunnah wal jamaah. Madhabnya Imam Syafi'i, sedangkan tauhidnya itu Imam Hasan al-Asy'ari, Abdul Hasan al-Asy'ari. Jadi seperti itu, atau Maturidi. Nah, jadi itulah dari dulu sampai sekarang. Jadi jangan sampai diganggu gugat. Nah, jangan datang baru-baru akidah yang baru itu dan sebagainya mau merubah Islam Nusantara ini, atau agama Islam yang sudah dibawa, yang sudah paten di negara Indonesia ini kemudian akan dinusantarakan sehingga ada Islam Nusantara. Mana ada Islam Nusantara gitu. Dengan mereka berkoar-koar dan mengatakan bahwasanya Islam itu bukan agama apa asal, tapi agama pendatang. Karena agama pendatang maka kita harus pribumikan atau nusantarakan sehingga muncullah isu Islam Nusantara. Gitu. Itu adalah sebuah pemikiran yang picik. Kenapa Nabi SAW itu diciptakan dan diutus oleh Allah Ta'ala sebagai kafah kepada semua orang, semua jenis manusia, bukan hanya kepada penduduk Arab, tidak, tapi seluruh manusia. Nabi SAW itu diutus kepada mereka semuanya. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Saya kemana ini sini? Qal al-Muhtar min al-bab ats-tsalits min asy-syawarid min kalam al-furus wa hukama'iha. Yang terpilih daripada bab ketiga daripada kata-kata mutiara yang berasal daripada kalam dalam orang-orang Persi dan para ahli bijaknya. Faslun. Idza takallamta fa ahsana at-ta'lif. Wa hunna at-ta'rifu. Wabda' bisidqi hatta tantahi ilal haq. Wa la tuqbil fadlan wa la ta'ud faslan. Fa ahsinil kalam matadha usuluhu. Wa taqsuru tuluhu wa taqassara tuluhu. Wa hasuna mabanihi wa tadha ma'anihi wa ta'rifu wa tu'rafu batinuhu wa ta'rifu batinahu wa buddila awaluhu ala akhirihi wa la yashubuhu gharibun wa la yalhaquhu takdhibun. Kata seorang bijak daripada orang-orang Persi, idza takallamta fahsini ta'lif. Jika kamu berbicara, maka hendaknya susunlah dengan cara yang rapi. Susun dengan rapi. Wahini ta'rif wabda bisidki hatta tantahil haq. Kemudian hendaknya jelaskan. Ketika ingin menjelaskan itu sangat jelas. Ingin memberitahu tentang jati diri itu dijelaskan. Dan hendaknya dimulai dengan sesuatu yang benar. Sehingga kamu akan sampai kepada akhiran yang berupa kebenaran. Wala takbal fadlan. Wala ta'ud faslan. Dan hendaknya jangan kamu itu melupakan suatu keutamaan. Dan jangan kamu ulang suatu yang sudah difasal. Fahsinil kalam matadaha usuluhu. Maka hendaknya fahsanul kalam, sebaik-baik ucapan itu adalah yang asal usulnya itu jelas. Watuk sarutuluhu, yang panjang dipendekkan. Wahasuna mabadihi mabanihi, dan bina-bina kalimatnya itu baik. Watadaha ma'anihi, dan jelas arti-artinya. Wa tu'arifu batinuhu, dan batinnya itu dapat memberitahukan, artinya jelas. Wa yadullu awaluhu ala akhirihi, dan awalnya itu sudah menjelaskan tentang akhirnya. Wa la yashubuhu gharibun, dan tidak disela-selai atau dirusak dengan sesuatu yang asing. Wa la yalhaqu takdzibun, dan tidak ditemui dalam ucapan itu sesuatu kebohongan. Ini masih kita mengenai tentang ucapan-ucapan manusia. Karena ucapan manusia itu adalah pemimpin daripada semua anggota badan manusia, itu adalah lisan, lidah. Maka karena ucapan itu merupakan sebuah pimpinan daripada seluruh prajurit manusia, maka hendaknya ketika kita berbicara, susunlah dengan cara yang rapi. Jadi, sebagaimana kemarin-kemarin telah dijelaskan pada pelajaran yang lalu atau pengajian yang lalu, kalau kita berbicara itu supaya tersusun rapi ucapan kita, supaya ucapan kita itu disertai dengan kebenaran dan kejujuran. Caranya bagaimana? Caranya dengan meletakkan lidah kita itu di depannya akal apa di belakangnya akal? Hah? Di depannya akal berarti mulut ngomong dulu baru dipikirkan. Atau di belakangnya akal, pikirkan dulu baru ngomong. Jadi jangan salah cara menjawabnya gitu loh. Jadi kalau kita ingin ucapan kita itu ucapan yang diterima, ucapan yang enak didengar, ucapan yang memberikan arti, ucapan yang memberikan pengaruh positif kepada yang mendengarnya, maka caranya adalah harus kita pikirkan dahulu sebelum kita ngomong. Berarti apa? Akal dulu baru mulut. Jangan mulut dulu baru akal. Paham? Karena apa? Lidah ini sesuatu yang sangat kecil. Bentuknya itu kecil. Tapi al-lisanu shaghirun jirmuhu, kabirun jurmuhu. Paham? Jadi lidah itu kecil bentuknya, tapi besar kejahatannya itu besar. Karena lidah seseorang itu bisa mati karenanya. Karena lidah satu kampung itu bisa berperang. Karena lidah satu kota pun itu juga bisa terjadi peperangan. Karena apa? Lidah. Dan lidah itu pula yang lebih tajam daripada pedang. Pedang kan tajam kan? Lidah itu lebih tajam. Baik? Dan lidah itu pula bisa menjadi lebih tumpul daripada batu yang besar. Jadi lidah itu mempunyai arti segala-galanya. Oleh karenanya akan disebutkan melalui sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang sufi bahwasanya aib yang ada pada diri manusia sebanyak 80 ribu aib. Dan satu hal yang bisa meredam itu semuanya, bisa mengendalikan itu semuanya. Apa itu? Lidah. Kalau lidah kita pegang, nah kita aman daripada 80 ribu aib. Nah, oleh karenanya Nabi SAW itu selalu memberi pesan kepada kita untuk supaya berhati-hati ketika berbicara. Di antaranya adalah Nabi SAW bersabda, makana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au. Jadi hendaknya kalau dia itu beriman kepada hari akhir, tidak berbicara kecuali kebaikan. Kalau tidak bisa, ya udah diam. Nah, berarti aman. Nah, tapi kalau semua dia itu gampang ngomong begitu saja, nanti pasti banyak menyesalnya di kemudian hari. Nah, faham? Jadi hati-hati, semua ahli bijak, semua para cendekiawan, semua para pakar pendidikan, mereka itu mempunyai sebuah keputusan yang sama, bahwasanya yang paling bisa merusak seorang manusia dan yang paling bisa memperbagus seorang manusia itu adalah mulut. Mulutnya ini. Faham? Kita jaga mulut, berarti kita jaga diri. Kita gak bisa jaga mulut, berarti kita gak bisa jaga diri. Seorang itu menarik, apakah menarik cuma badannya? Ataukah menarik juga bersama lidahnya? Jadi seorang itu menarik bukan cuma badannya, tapi menarik juga dengan lidahnya. Faham? Kalau seumpama seseorang itu menarik hanya dengan badannya, maka niscaya seseorang yang bisu itu, maaf, itu lebih disenangi daripada seorang yang bisa bicara. Tapi nyatanya apa? Orang kalau bisu itu ada kekurangan apa tidak? Kekurangan, walaupun cantik. Walaupun cantik, bodinya bagus. Baik, menarik apa tidak? Menarik dari satu sisi, tapi gak menarik secara keseluruhan. Tapi kalau dia itu bodinya bagus, parasnya cantik, ngomongnya enak, menyenangkan hati, nah itu seperti surga dan seisinya kita miliki. Ya, makanya kan ad-dunya mata wa khairu mata iha al-mar'atus. Nah, enggak ada ad-dunya mata wa khairu mata iha ar-rajulus saleh, itu enggak ada. Ya, kenapa demikian? Karena bukan berarti dunia itu adalah milik laki-laki, tidak. Kenapa ya coba? Hah? Kenapa? Kenapa? Siapa yang tahu? Kenapa kok Nabi Muhammad SAW mengatakan ad-dunya mata wa khairu mata iha al-mar'atus saleh gitu? Nah, karena satu, perempuan itu termasuk dunia, laki-laki bukan termasuk dunia, tapi sasaran dunia. Faham? Itu yang pertama. Yang kedua, yang diajak ngomong sama Nabi itu siapa? Laki apa perempuan? Laki-laki yang diajak ngomong oleh Nabi SAW. Nah, berarti apa? Karena yang diajak ngomong oleh Nabi SAW itu para laki-laki, maka dijadikan semua hukum syariat Islam ini itu umumnya laki-laki, tapi semuanya yang perempuan juga ikut. Nah, gitu. Jadi bukan berarti perempuan tidak ikut di dalamnya. Berarti secara pemahaman, ya, secara pemahaman perempuan itu, faham? Berarti kalau menanggapi hadis-hadis semacam ini tinggal dibalik saja. Jadi untuk perempuan, dari satu sisi, bisa dijadikan seperti ini apa tidak? Ad-dunya mata wa khairu mata iha ar-rajul sholih atau zawjus sholih. Bisa. Gitu. Faham? Itu bisa. Jadi kalau seumpama ada seorang wanita yang punya suami yang sholih, bisa jadi berarti dunia itu segala-galanya untuk dia. Nah, cuma, ada lagi yang ketiga. Gitu. Yang ketiga itu apa? Yang ketiga itu kalau seorang dikatakan bahwasanya laki-laki itu, kenapa Nabi SAW mengatakan al-mar'atu sholihah itu termasuk sebaik-baik penyenang bagi dunia? Faham? Kenapa enggak sebaliknya? Karena yang memimpin itu laki apa perempuan? Masa pemimpin itu jadi penyenang bagi yang bawahannya? Bawahannya menyenangkan. Kalau pemimpin itu bukan menyenangkan, tapi mengayomi, melindungi. Dia itu penyenangkan atau pemberi kesenangan dan kebahagiaan bagi bawahannya. Enggak. Dia itu mengayomi. Dia sangat arif, dia sangat bijak kepada bawahannya. Itu pantas. Nah, tapi yang menyenangkan siapa? Yang menyenangkan itu adalah bawahan kepada ke atas. Dia selalu menyenangkan kepada atasannya. Nah, kenapa? Karena dia itu tunduk kepada atasannya misalnya. Karena dia itu baik tutur katanya. Nah, itu bisa. Nah, ngerti? Itu dari segi bahasa. Nah, bukan berarti perempuan kok selalu disudutkan sih gitu loh. Perempuan itu kok selalu tidak diuntungkan sih? Tidak, justru perempuan yang selalu diuntungkan. Nah, jadi Nabi SAW itu kebaikan majlisnya itu bersama perempuan apa laki-laki? Laki-laki. Jadi yang jadi hitopnya Nabi SAW maupun hitop Al-Quran itu adalah laki-laki. Tapi semua perempuan ikut bersamanya. Di dalam hukumnya itu sama. Nah, jadi kalau semua dikatakan ad-dunya mata wa khairu mataiha ar-rajulus saleh, berarti rajulus saleh termasuk dunia dong. Nah, padahal enggak. Ar-rajul itu siapa sih? Rajul itu ada seorang laki-laki yang sudah baligh. Faham? Nah, karena kalau laki-laki itu masih belum baligh itu termasuk dunia. Tapi laki-laki setelah baligh itu bukan termasuk dunia. Nah, jadi perempuan yang salihah itu termasuk dunia, termasuk dunia. Tapi termasuk dunia yang terbaik. Nah, maukah kalian menjadi seorang wanita yang termasuk dunia yang terbaik itu? Mau apa tidak? Caranya gimana? Yang pertama harus kawin dulu. Kalau nggak kawin dulu ya nggak bisa. Gimana mau praktekannya? Nah, yang kedua gimana? Yang kedua harus persiapan. Dohir maupun batin. Ayo coba apa itu artinya? Kalau itu kalian cerdas pasti paham apa maksudnya. Persiapan dohir apa maksudnya? Hah? Persiapan dohir apa maksudnya? Dia itu sudah bisa menjadi seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW. Tazawwajul walud al wadud. Nah, gitu lah. Faham? Walud, wadud itu termasuk persiapan dohir. Dia itu bisa membuat suami itu senang. Selalu rindu, selalu ingin mendekat, selalu ingin tidur bersamanya. Itu namanya wadud. Faham? Habub, wadud, sama seperti itu. Bikin cinta, bikin rindu, suami itu pengen dekat terus. Bisa gak seperti itu? Fem, bisa gak? Nah, harus terampil. Pakai bedak bisa. Fem, sikatan gigi yang bersih. Fem, pakai Rexona. Jangan pas dekat sama suami ngomongnya atapnya bau. Ya. Fem, dekat sama suami bau ketianya seperti lidah buaya. Nah, itu namanya itu. Belum siap dohir itu. Yang seperti itu kok ngomong masih bau mulutnya, yang ketiaknya masih bau lidah buaya, berarti belum siap secara dohir. Itu maksudnya dohir. Nah, secara batin gimana? Secara batin itu perilakunya itu sudah siap menghadapi suami yang bagaimanapun, siap yang keras, siap yang sabar, siap. Nah, gitu. Bukan wah, kok dapat suami yang kayak begini sih. Nah, jadi harus siap. Solihah itu seperti itu. Karena apa? Yang penting itu kan solihah itu apa? Yang melaksanakan semua haknya Allah dan semua haknya manusia, itu namanya soleh. Yang bisa melaksanakan semua hak Allah dan melaksanakan hak manusia, baik itu dia manusianya itu melaksanakan haknya dia atau tidak, itu tidak peduli. Yang penting dia melaksanakan haknya manusia. Pokoknya di sini untuk menjadi soleh, nggak harus ada timpal balik. Nggak harus kalau soal dia dapat suami yang soleh, baru dia mau jadi soleha. Nggak, soleha itu nggak terkait sama suami. Soleh itu gak terkait kepada keluarga. Soleh itu terkait kepada diri sendiri. Siapa soleh itu? Yang bisa melaksanakan semua hak Allah. Hak Allah itu yang paling penting. Faham? Yang bisa melaksanakan semua hak manusia, termasuk haknya Nabi, haknya orang tua, haknya suami, haknya tetangga, haknya keluarga, haknya hendai tolan, semua dilaksanakan. Nah, itu berarti soleha. Kalau bisa soleha terus, dibina, diterapi, terus dikembangkan, sampai jadi seorang wali. Wali, ya. Masalahnya wali itu kebanyakan dari perempuan apa laki-laki? Kalau wali ya pasti perempuan. Kalau wali baru. Jadi wali Allah, siapa wali Allah? Bisa laki, bisa perempuan. Tapi kok wali ya pasti perempuan dong. Nah, jadi waliyah itu sedikit, wali banyak. Ya kan? Nah, kenapa demikian? Nah, jawabannya kalian sendiri yang menjawab. Kenapa kok perempuan itu lebih sedikit daripada laki-laki ya jadi wali? Karena kalian itu merupakan sebuah dunia, nggak bisa terpisahkan dari dunia. Dan fitnah itu kalau ingin tidak menjerumuskan, tidak mau fitnah, harus dikendalikan, harus diredam. Itu adalah sebuah sistem, rumusannya itu seperti itu. Karena kalian itu adalah sebuah fitnah, maka kalau kalian ingin tidak mau fitnah kepada yang lainnya, kepada anak, kepada suami, kepada orang tua, harus diredam, harus dikendalikan. Gak bisa mengendalikan sendiri, gak bisa. Jadi kalian selama belum punya suami, kendalikan, kendali daripada kalian itu serahkan kepada orang tua, serahkan kepada guru. Kalau begitu kalian sudah punya suami, maka serahkan kepada suami. Kalau suami sudah meninggal, kamu punya anak laki-laki yang sudah dewasa, serahkan pada anak-anak. Nah itu maksudnya. Jadi gak bisa memutuskan sesuatu. Karena keputusannya itu kebanyakan didominasi oleh fitnah. Oleh karena sampai-sampai ada perkataan Sayyidina Umar bin Khattab yang mengatakan demikian. Syawiruhunna wa khalifuhunna fa inna fi mukhalafatihinna barakah. Jadi ajak mereka musyawarah. Istri perempuan, istri, ibu, saudari perempuan, ajak musyawarah. Tapi apa yang diusulkan oleh dia, jadi ikuti, di situ ada keberkahannya. Jadi kalau sama seorang istri itu mengatakan beli, jangan beli. Kalau bilang jangan beli, beli. Nah gitu loh, di situ ada keberkahan. Nah, kenapa demikian? Cara memandangnya itu bukan jauh ke depan, tapi jauh ke belakang. Kata sebagian ulama seperti itu. Nah, oleh karena itu, kebanyakan usulan-usulan, arahan-arahan, ajakan-ajakan itu lebih condong kepada duniawi. Jadi misalnya, orang tua kalian punya uang sebanyak 1M, nanti akan menjadi milik kalian, warisan. Ini kan Ramadan nih, paham? Kalau kita itu bersedekah di bulan Ramadan itu kan dilipat gandakan sampai berapa? Sampai 70 kali lipat, sampai 700 kali lipat, bahkan sampai 7000 kali lipat di Ramadan ini. Gimana menurut kalian? Kalau sahabat kalian itu mensedekahkan, mewakafkan sebagian hartanya untuk pondok ini, kan ada pembangunan nih, kasih 500 juta untuk pondok. Setuju apa enggak setuju? Pikir-pikir dulu, jangan langsung jawab. Kalau orang tua ayah kalian bilang, nah ini gimana nak, kita punya uang 1M nih, separuhnya kita kasihkan pondok aja. Ayo gimana menurut kalian perempuan? Hah? Gini aja. Nah ini kan ada uang 1M nih, kalian kan punya saudara perempuan 3, ini 500 juta itu, apakah mau tak kasihkan sama pondok? 500 juta kan itu untuk modal, 500 jutanya itu untuk bagi 3. Untuk apa? Persiapan perkawinan aja loh. Misalnya gitu. Perkawinan, nanti rumahnya, nanti ininya, nanti modalnya dan sebagainya. Atau kita kasihkan pondok aja. Ayo. Jawab. Ya, belum ada uangnya sudah kayak begini, apalagi ada uangnya gitu. Baiklah, ala kulli hal. Jadi begini maksudnya. Kalau kalian ingin memutuskan sesuatu, jangan pernah memutuskan dengan keinginan sendiri. Jangan pernah. Takutnya itu sudah didominasi oleh hawa nafsu dan dunia. Jadi kalian kalau memutuskan, tanya dulu sama orang laki-laki, siapa dia? Ayah, suami, anak laki dan sebagainya gitu. Supaya tidak didasari oleh dunia dan hawa nafsu. Karena memang kalian itu tercipta sebagai cobaan bagi laki-laki. Nah, jadi semoga kalian semua termasuk yang mar'atus shalihah itu. Semoga kalian termasuk dunia yang menyenangkan bagi semua. Semua maksudnya terkait dengan kita, ayah, suami, anak, cucu, keluarga dan sebagainya. Dan semoga kalian semua termasuk ibu-ibu pendidik yang ulung, yang bisa mendidik anak-anak yang menjadi orang-orang alim, yang amil, yang mengamalkan dengan ilmunya, yang berdakwah dan banggakan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadiniya wa likulli niyatin shaliha wa lamana wa sallallahu al-fatiha. Jika ada seorang istri mempunyai masalah dengan suaminya,